hidupnya sempit, diikut oleh syaitan, dan akan dibikin tutupan dalam hatinya. Ikhwan kiram, azinazakumullah, mungkin sampai di sini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.